Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa menghadiri kajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, sebelum kita memasuki tafsir dari ayat yang kedua dari surat Tabbat, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang telah lalu. Saat itu kita membahas ayat yang pertama dari surat Al-Masad yang bunyinya apa? Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Tabbat, banyak makna yang disebutkan oleh para ulama. Sebutkan makna-makna itu. Terus? Celaka? Ruki? Ada berapa kemarin? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita sebutkan 7. Siapa yang bisa nyebutkan 7-7-nya? Ya. Ya, bagus. Anda belum beruntung. Silakan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, kemarin kita telah bahas bahwasannya Abu Lahab itu tidak punya anak namanya siapa? Tidak punya anak namanya siapa? Lahab. Kenapa kok dia dijuluki Abu Lahab? Ini pertanyaan yang pertama, belum. Pertanyaan yang kedua, apa pelajaran yang bisa kita petik dari keterangan tersebut? Ada dua pertanyaan. Jadi pertama, kenapa Abu Lahab dinamakan, dijuluki Abu Lahab? Saat itu kita sebutkan dua sebab, di antara sebab yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian, pelajaran apa yang bisa dipetik dari keterangan tersebut? Ya, pertama. Bercahaya, ya. Terus, pelajaran yang didapat dipetik. Bagus, silakan. Pertanyaan berikutnya. Abu Lahab itu julukan atau nama? Julukan. Pertanyaannya, siapa namanya dan belum, nanti dulu, siapa namanya dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari hal tersebut? Ya. Abdul Uzza. Ya, terus pelajarannya? Ah. ada penghambaan kepada berhala, yaitu siapa? Uzza. Silakan. Belum beruntung pertama, yang keduanya masya Allah. Pertanyaan terakhir. Tabbat yada Abi Lahabiu wa tab. Kata-kata tab diulangi dua kali. Pertama tabbat yada Abi Lahabiu wa tab. Dua kali diulang. Apa bedanya antara tabba yang pertama dengan tabba yang kedua? Ya. Ya. Bagus, silakan. Tabba yang pertama adalah doa agar dia apa? Celaka. Sedangkan tabba yang kedua adalah apa? Berita bahwasanya doa tersebut sudah dia apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuki ayat yang kedua. Para hadirin hadirat yang kami hormati, segenap pendengar Radio Roja di Jabodetabek, Bandung, dan juga para pendengar radio As-Sunnah FM di Cirebon, Bas FM di Solotigo dan sekitarnya. Ayat yang kedua dari surat Tabbat itu bunyinya adalah apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Siapa yang tahu artinya? Tidak berguna apanya? Hartanya dan apa yang dia usahakan. Ini terjemahan letter lock-nya. Ma aghna, tidak bermanfaat. Anhu, untuknya. Untuk siapa? Abu Lahab. Maluhu, apanya? Hartanya. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Wa ma kasab, apa yang dia usahakan. Apa yang diusahakan oleh Abu Lahab? Apa usaha atau hasil dari usahanya Abu Lahab? Apa? Hasil usahanya. Hasilnya apa? Hasil usahanya kan harta. Hasil pekerjaan dia kan harta, benar enggak? Kenapa disebutkan lagi di sini? Tadi kan sudah disebutkan ma aghna anhu maluhu. Hartanya tidak berguna untuk dia. Dan hasil usaha dia. Hasil usahanya kan harta juga. Kenapa disebutkan dua kali? Mestinya ada makna khusus di sini. Wa ma kasab. Dan apa yang diusahakan oleh dia atau hasil usahanya. Yang dimaksud di sini adalah anak keturunannya Abu Lahab. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan para ahli tafsir yang lainnya dari kalangan tabi'in seperti Mujahid, Atha, Al-Hasan dan Ibnu Sirin rahimahumullah. Jadi makna ayat ini adalah harta dan anaknya Abu Lahab tidak berguna untuk siapa? Untuk dia. Apa anak itu hasil usahanya orang tua? Ya iyalah. Iya kan? Iya enggak? Iya. Adanya anak kan karena pekerjaan siapa? Orang tua. Gotong royong antara bapak dengan siapa? Dengan ibu. Benar kan? Iya benar. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min athyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi." Salah satu makanan terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah makanan hasil pekerjaan dia sendiri. Hasil usaha dia sendiri. Jadi kalau panjenengan pengen tahu makanan paling enak yang panjenengan makan adalah hasil apa? Hasil keringat sendiri. Itulah yang paling enak. Bukan hasil apa? Bukan hasil minta-minta. Walaupun ketika minta dapatnya soto, bakso, gulai. Sedangkan hasil pekerjaan sendiri bisanya apa? Kangkung, tempe, tahu. Lebih enak yang mana? Loh, lebih enak satenya. Ini kata Nabi SAW, inna min athyab. Sesungguhnya salah satu makanan paling enak. Yang paling nikmat. Karena masalah enak itu ini ya, apa namanya? Relatif ya. Tapi kalau nikmat itu beda. Yang paling nikmat, yang paling baik. Yang dimakan oleh seorang adalah hasil pekerjaannya sendiri. Hasil usahanya sendiri. Kemudian kata Nabi SAW, wa waladuhu min kasbihi. Dan anak seseorang itulah hasil usaha dia. Jadi adanya anak itu adalah hasil usahanya siapa? Orang tuanya. Jadi ayat tadi menandaskan bahwa harta yang dimiliki oleh Abu Lahab dan juga anak-anaknya itu tidak bermanfaat untuk Abu Lahab. Dan tidak akan bisa melindungi Abu Lahab dari apa? Dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ceritanya gimana? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika Rasul SAW mengajak para manusia untuk beriman. Diingatkan seandainya mereka beriman, dia akan mendapatkan surga. Seandainya tidak, maka dia akan dijebloskan ke dalam api neraka yang siksaannya luar biasa. Ketika mendengar ucapannya Nabi SAW, dakwahnya Rasul SAW, Abu Lahab, di antara komentar yang dilontarkan oleh dia, kata dia, idza kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan, seandainya apa yang disampaikan oleh keponaanku, siapa keponaannya Abu Lahab? Rasul SAW. Karena Abu Lahab adalah apa? Paman. Kata Abu Lahab, seandainya apa yang disampaikan oleh keponaanku itu benar, artinya nanti pada hari akhirat memang benar-benar orang yang tidak beriman kepada Rasul SAW itu akan masuk ke neraka. Kalau memang itu benar, fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamati minal azab. Maka nanti gampang saja kata Abu Lahab. Kalau apa yang dikatakan oleh ponaanku itu benar, maka nanti pada hari kiamat aku akan menebus diriku dari siksaan Allah. Dengan apa? Bimali wa waladi. Saya akan tebus dengan harta yang saya miliki dan anak-anak yang saya punyai. Itu komentarnya siapa? Bula. Emang di dunia apa bisa nyogok ya? Di dunia bisa nyogok. Seharusnya divonis berapa tahun? 10 tahun bisa. Dijadikan vonisnya jadi berapa? 10 bulan. Asal ada apa? Fulus. Kalau ada fulus semuanya jadi apa? Jadi mulus. Ya. Gak bisa. Itu di dunia. Kalau di akhirat gak bisa. Nah. Gak bermanfaat harta dan anak-anaknya. Dia pikir kalau punya anak banyak bisa satu dia apa? Jadikan tumbal. Nah, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, mau disiksa, oh enggak, saya punya anak nih, saya gantikan posisinya nih. Saya ganti posisinya. Enggak bisa. Ya. Jadi ayat ini menandaskan dan menegaskan bahwasanya harta yang dimiliki oleh Abu Lahab, sebesar apapun harta yang dia miliki, termasuk anaknya, sebanyak apapun anak yang dia miliki, tidak bisa melindungi Abu Lahab dari apa? Siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bermanfaat sama sekali untuk dia. Yang jadi pertanyaan, apakah kita bisa menyimpulkan dari ayat ini, yang namanya harta dan anak itu mutlak tidak bermanfaat buat seseorang di hari akhirat? Apakah kita bisa menyimpulkan dari ayat ini bahwasanya harta yang kita miliki di dunia dan anak yang kita punya di dunia, apakah mutlak tidak bermanfaat buat kita nanti di alam akhirat? Tidak. Loh, terus apa makna ayat ini? Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Harta dan anaknya tidak bermanfaat untuknya pada hari kiamat. Apa artinya ayat ini? Bagus. Jawabannya tergantung orangnya. Karena Allah di sini berbicara tentang harta dan anaknya siapa? Abu Lahab. Jadi yang sedang dibahas dalam ayat ini adalah Abu Lahab. Bukan kok kemudian setiap harta dan keturunan yang kita miliki tidak bermanfaat untuk kita sama sekali. Oh tidak, tergantung apa? Tergantung orangnya. Kalau misalnya orangnya beriman, kemudian harta yang dia miliki, dia curahkan di jalan Allah, dia punya anak, anaknya dia didik sampai menjadi anak soleh dan soleha, maka anak dan harta akan apa? Bermanfaat pada hari kiamat. Tapi kalau tidak, maka nasibnya tidak jauh berbeda dengan siapa? Abu Lahab. Ya, makanya hati-hati. Panjenengan mendapatkan harta di dunia ini bukan tidak ada pertanggungjawabannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kita sekecil apapun, harta yang kita miliki itu ada pertanggungjawabannya. Makanya dalam Al-Qur'an surat At-Takatsur ayat 8. Surat apa? At-Takatsur ayat 8. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian nanti, kapan nanti itu? Hari kiamat akan ditanya tentang kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kalian. Bagaimana pertanggungjawabannya? Pertanggungjawabannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Kedua kaki seorang hamba itu tidak akan bisa bergeser pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat kita itu tidak bisa berjalan. Menggeserkan kaki kita itu tidak bisa. Kecuali kapan? Hatta yus'al. Sampai dia ditanya. Pertama apa? Hatta yus'ala an umurihi fi ma'afna. Pertanyaan yang pertama. Umur. Umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita manfaatkan untuk apa? Ini pertanyaan pertama. Jadi kaki kita itu tidak akan bisa geser. Kita tidak bisa melangkah. Sebelum kita menjawab pertanyaan Allah, kamu diberi umur 10 tahun, nggo ngapa? Kamu diberi umur 17 tahun, untuk apa? Kamu diberi umur 100 tahun, untuk apa? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al. Pertanyaan yang kedua adalah ilmu yang kamu dapatkan itu sudah diamalkan atau belum? Wah, ini hadis paling abot untuk para ustaz, para kiai, para ulama. Jadi jangan dipikir nek dadi ustaz kuwi terus apa? Penak. Waduh, jen. Abot. Mergane apa? Tuntutannya lebih apa? Lebih banyak. Tapi bukan berarti jangan cita-cita jadi tidak usah takut cita-cita jadi apa? Ustaz. Kenapa? Kalau jadi ustaz dan dia mengamalkan ilmunya, wuh, ganjarannya gede banget. Ya. Jadi tetap ada resikonya. Ya, tetap ada resikonya. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga. Wa'an malihi. Tentang hartanya. Nah sekarang harta ini pertanyaannya lebih detail. Apa pertanyaannya? Min ainak tasabahu. Dari mana dia dapat? Sumbernya dari mana? Wa fima anfaqah. Dan dia gunakan untuk apa? Ini bedanya. Kalau harta pertanyaannya dua sisi. Inputnya dari mana? Outputnya untuk apa? Debit, Sama apa? Kredit. Jadi kalau orang kaya, angel. Enggak bergerak-gerak. Kakinya enggak geser-geser. Kenapa? Karena pertanyaannya banyak. Duitnya dari mana? Untuk apa? Dan yang ditanya setiap sen, bukan setiap rupiah, setiap sen yang masuk ke kantong dia dari mana, setelah masuk ke kantong untuk apa? Itu pertanggungjawabannya. Pada hari kiamat. Yang keempat apa? Wa an jismihi fima ablah. Dan tubuh yang Allah berikan kepada dia, dia gunakan untuk apa? Diberi tubuh yang kekar untuk apa? Untuk pamer? Untuk dipamerkan kepada orang-orang? Atau untuk nakut-nakuti orang? Atau dia gunakan untuk membantu orang lain? Kecantikan yang Allah berikan kepada dia, dia gunakan untuk menggoda laki-laki, dipamerkan ke laki-laki yang ada di jalan? Atau dia khususkan untuk suami tercinta? Itu nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanggungjawaban harta adalah apa? Akan ditanya dari mana sumbernya, untuk apa. Nah kalau misalnya seorang hamba memanfaatkan harta itu untuk berinfak di jalan Allah, maka harta tersebut akan bermanfaat untuk orang itu di akhirat. Jadi Abu Lahab, hartanya tidak digunakan untuk infak di jalan Allah. Makanya hartanya apa? Tidak bermanfaat. Tapi kalau orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, walaupun harta yang diinfakkan sedikit, itu akan bermanfaat. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, ittaqun nar. Peliharalah, lindungilah, bentengilah tubuh kalian dari api neraka. Bentengilah tubuh kalian dari api neraka. Pakai apa wahai Rasul? Kata beliau, walau bisyikki tamrah. Walaupun benteng itu bentuknya hanya dengan infak kurma separo. Subhanallah. Infak apa? Kurma separo. Kurma separo sirgane pira? Mendoan separo lah ya. Mendoan siki pira? 500 perak. Kita lagi makan, lawe kur mendoan siji, saking orang ada duit. Sega mendoan, kok ada pengemis datang? Bak aku rung madang, jan babar belas, priwe jenengan. Ya, lawe kur mendoan siji, masa enggane diparo. Itu kalau kita mau saat itu kita paro, walaupun kita satu juga butuh, kemudian kita infakkan, insya Allah itu akan membentengi kita dari apa? Api neraka. Wah, enak ya. Infak ekor menduan separo ya. Ingat Nabi berkata, walaupun dengan apa? Separo kurma. Artinya apa? Artinya lebih banyak, lebih apa? Lebih baik. Jadi kalau orang bisa infak kambing, kok infaknya mendoan separo, ya kebangetan. Ya. Ini Nabi sedang berkata orang yang tidak punya apa-apa. Orang punyanya cuma kurma sama sebutir. Dia infakkan separonya. Subhanallah, berarti itu kan dia menginfakkan apa? Setengah hartanya. Karena hartanya cuma apa? Kurma. Jadi kalau orang yang punya apa, sapi 100, itu posisinya orang tadi itu seperti ya, kalau ada orang hartanya cuma kurma separo, kemudian cuma kurma satu biji, kemudian dia paro setengahnya dia infakkan, itu posisinya seperti orang punya 100 sapi, dia infakkan berapa? 50. Itu harganya ya. Iya, karena dia nggak punya harta, cuma apa? Cuma kurma satu. Jadi jangan dipahami dari hadis inilah ngesok kurma separotok. Jangan. Jadi tergantung bagaimana apa? Kekayaan yang kita miliki. Saya heran ya dengan sebagian orang yang nimbun hartanya. Mungkin dibagi 7 keturunan masih cukup. Buat apa? Apa yang gane umahe harap digawe mang kuburan apa? Ya. Ora cukup kuburane, ya. Terus mobilnya yang Mercy, yang Hammer, yang apa lagi? Apa ya? Mobil-mobil sing mahal. Ferrari apa yang gane harap digawe mang kuburan? Ya. Terus apa sih manfaat ukhrawi yang akan didapatkan oleh dia dari harta itu? Nabi kita SAW pernah mengajak kita untuk berpikir tentang harta kita yang hakiki itu yang kayak gimana. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min umalihi. Kata Nabi SAW, wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang lebih menyukai harta ahli warisnya dibandingkan harta dia sendiri? Nabi bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, siapakah di antara kalian yang lebih menyukai, lebih menyintai harta ahli warisnya dibandingkan kecintaan dia kepada harta dia sendiri? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabu ilaihi. Wahai Rasul, tidak ada di antara kita melainkan harta dia sendiri lebih dicintai daripada harta siapa? Ahli warisnya. Ya jelas tuh, harta kita sendiri ya jelas lebih kita cintai daripada harta orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna malahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Wahai para sahabatku, harta kalian yang sejati, harta kalian yang sesungguhnya adalah harta yang telah dia keluarkan semasa dia hidup. Adapun harta yang dia tinggal ketika dia meninggal dunia itu hartanya siapa? Harta orang lain, alias harta siapa? Ahli warisnya. Jadi kalau kita ingin tahu mana harta kita yang sebenarnya adalah harta yang sudah kita keluarkan. Keluarkan untuk apa? Untuk amal soleh tok? Ya tidak. Harta yang kita untuk dunia ya untuk makan, untuk minum, untuk beli rumah, untuk beli mobil yang kita pakai. Ya. Kemudian harta yang akan kita manfaatkan di akhirat adalah harta yang kita infakkan di jalan apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang punya harta banyak, mungkin sampai miliaran atau triliunan, kok tidak ada sedikit pun yang dia infakkan di jalan Allah, nanti ketika di kuburan dia kur bisa apa? Kur bisa ngaco. Oh, duitnya nyong akeh temen, babar belas siki nyong ora bisa nggunakaken sama sekali. Kenapa? Karena hartanya buat bancaan. Buat rebutan siapa? Ahli warisnya. Sedangkan apa dia manfaat yang dia dapatkan? Dia cuma merasakan selama masa hidupnya di dunia, sebidak tahun padanya. Setelah itu dia sama sekali tidak mengambil manfaat dari hartanya. Makanya kalau kita ingin harta kita bermanfaat, ayo pada banyak apa? Berinfak. Ini harta. Tadi apa yang kedua? Anak. Nah, anak itu juga ada pertanggungjawabannya enggak? Ada enggak? Ada. Ya. Jadi ora kok sing penting gawe anak. Ada apa pertanggungjawabannya? Bukan berarti saya itu melarang untuk banyak anak ya. Nah, 2 anak cukup. 3 anak baik. 4 anak sangat baik. 5 anak istimewa dan seterusnya. Ya. Jadi sudah enggak zamannya lagi. Ya kita wah nek anake akeh engko mangane apa? Oh tidak. Setiap anak ada apanya? Ada jatah rizkinya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak juga ada pertanggungjawabannya. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih." Masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Semua kita ini pemimpin. Dan semua kita akan ditanya tentang bawahannya. Yang namanya pemimpin kan punya apa? Bawahan. Cuman kita pemimpinnya beda-beda. Kata Nabi SAW, Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Penguasa, pemerintah, itu pemimpin untuk siapa? Untuk rakyatnya. Dan dia akan ditanya tentang bagaimana rakyatnya. Mulanya angel loh ya. Jadi pemimpin, penguasa itu angel. Ya. Makanya tidak usah berlomba-lomba berebut untuk mengejar kursi panas. Karena pertanggungjawabannya apa? Abot. Lah wong ngurusi keluarga dhewek be angel apa maning ngurusi keluarga siapa? Ya tergantung. Kalau presiden berarti senegara, nek gubernur seprovinsi. Ya, tergantung bagaimana. Jadi abot loh. Kalau ada rakyatnya yang enggak sholat, kita ditanya loh. Hah? Ditanya benar. Ya. Ada rakyatnya yang enggak sholat, ada rakyatnya yang maksiat. Coba sih sekarang, dihitung coba. Berapa yang enggak sholat? Berapa? Hah? Ya banyak sekali, bukan banyak lagi. Wakeh banget. Itu baru yang enggak sholat. Yang masih melakukan kesyirikan. Yang masih terjerumus kepada maksiat. Itu semuanya akan ditanya. Makanya enggak usah rebutan apa? Kursi panas, jangan. Abot. Ya. Ini. Kemudian kata Nabi SAW. Yang kedua. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Wahuwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan laki-laki. Itu adalah pemimpin. Buat siapa? Keluarganya. Dan dia akan ditanya bagaimana amanah yang Allah limpahkan kepada dia. Ya, bapak-bapak yang sudah punya istri, kalau istri jenengan belum sholat sampai sekarang, cepet-cepet dijak sholat. Kalau tidak nanti pertanggungjawaban jenengan abot. Kalau istri jenengan belum kudungan, pak itu tanggung jawab jenengan. Ya, jangan dibiarkan. Ya. Karena itu pertanggungjawaban abot pada hari kiamat. Terus wanita, kata Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Adapun wanita, itu pemimpin di rumah siapa? Suaminya. Berarti pemimpin buat siapa? Anak-anaknya. Dan wanita akan ditanya tentang rakyat yang ada di bawah kekuasaannya alias anak-anaknya. Bu, kalau anak jenengan sampai umur 17 tahun urung sholat, abot pertanggungjawaban jenengan di hadapan Allah, Bu. Nah, wong umur 10 tahun saja sudah harus sholat. Apalagi umur 17 tahun. Malah wis anak putu urung apa? Sholat. Itu pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu enggak cuma bikin anak, tapi pertanggungjawabannya di sisi Allah bagaimana? Dan kalau kita berhasil mendidik anak kita, masya Allah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh beliau, idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min salasin. Kalau manusia meninggal seluruh amalannya putus kecuali berapa? 3. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah. Sedekah napa? Jariyah. Macam-macam sedekah jariah. Bisa dalam bentuk masjid, bisa dalam bentuk pesantren, bisa dalam bentuk mushaf Al-Quran, bisa dalam bentuk buku, ya, bisa dalam bentuk majalah Islami. Ya. Ini sedekah apa? Jariah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang apa? Manfaat. Yang ketiga, nah ini, waladun salihun yad'ulahu. Anak soleh yang apa? Mendoakan. Nah, enak ketika kita sudah meninggal, nang kuburan, petang-petang, anak kiriman. Kiriman apa? Berkat. Kiriman doa. Anak kita, Masya Allah, Rabbana atina fid dunia hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, Allahumma ighfir li wa li walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira, Allahumma ighfir lahum, warhamhum, wa'afihim, wa'fu anhum. Anak yang ora tahu kelalen ndongakan wong tuane, tapi membuat anak seperti itu, angel apa gampang? Dengan kondisi saat ini tambah angel. Karena godaan di luar banyak. Tidak sedikit anak-anak yang orang tuanya meninggal boro-boro ndongakaken. Malah apa? Malah nyupatani wong tuane. Wonten apa mboten? Anak. Contohnya apa? Ramane biyunge mati, anake malah nyupatan, wah ramane karo biyunge mati orang ninggali apa-apa, malah ninggali utang. Itu kan nyupatan nih ya, kurang ajar ramane karo biyunge, subhanallah. Ya coba anak bisa seperti itu usahanya siapa? Hasil usahanya orang tua. Jadi kalau misalnya kita ingin anak kita itu mau mendoakan kita, kita harus berusaha. Sejak kecil sudah kita didik masalah sholat, masalah ibadah, masalah akhlak. Memang capek. Biar tidak ada hidup di dunia itu mesti apa? Mesti capek. Cuman kan buahnya kan luar biasa. Anak terus mendoakan kita. Giliran kita sudah masuk ke kuburan, kita masih terus mendapatkan doa dari anak kita. Loh Ustaz, kalau misalnya kita punya anak, kita belum meninggal, malah anaknya apa? Meninggal di luar. Baru umur 1 tahun, bahkan mungkin baru di apa? Baru ceprot langsung apa? Langsung meninggal. Itu gimana Ustaz? Apa kita bisa memetik manfaatnya? Bisa. Syaratnya, kalau njenengan beriman. Syaratnya kalau njenengan apa? Beriman. Apa? Dikisahkan. Ada seorang tabi'in. Tabi'in. Tabi'in itu berarti muridnya siapa? Para sahabat. Seorang tabi'in bernama Abu Hassan Al-Basri. Dia kehilangan 2 anak. Jadi anaknya masih kecil-kecil meninggal. Berapa? 2. Suatu hari dia bertemu dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah siapa? Sahabat Nabi Sansar. Dia ngadu kepada Abu Hurairah. Apa isi aduannya? Innahu qad mata li ibnani. Fama anta bimuhadithi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bihadithin tutayibu bihi anfusana an mautana. Wahai Abu Hurairah. Saya ini kehilangan 2 anak masih kecil-kecil. Kira-kira apa hadis Nabi SAW yang bisa engkau sampaikan kepadaku, yang bisa menghibur hatiku atas musibah yang menimpaku. Jadi gitu ya, hiburannya para tabi'in, para sahabat Nabi itu apa? Hadis. Kalau kita hiburannya apa? Lengger. Hiburannya para sahabat Nabi apa? Hadis Nabi SAW. Jadi ketika mendengar hadis itu hatinya tenang. Apa kata Abu Hurairah? Naam, iya. Saya akan sampaikan hadis yang aku dengar dari Nabi SAW. Apa hadisnya? Sigaruhum da'amisul jannah. Anak-anak kecil yang meninggal milik orang-orang yang beriman itu nanti akan menjadi penghuni surga. Anak-anak kecil yang meninggal miliknya siapa? Orang beriman nanti pada hari kiamat akan menjadi penghuni apa? Surga. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Ya talaqqa ahaduhum abahu au qala abawaihi. Setelah dia masuk surga, begitu orang tuanya datang, anak-anak tersebut akan langsung menyambut orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Kata beliau, fayakhudhu bisaubihi. Anak tersebut akan memegang erat baju orang tuanya. Jadi bajunya itu dicekeli seret sama siapa? Sama anaknya. Fala yatanaha. Dan pegangan itu tidak akan dilepas. Hatta yudkhilahullahu wa abahul jannah. Sampai Allah berkenan untuk memasukkan kembali anak itu dan orang tuanya kemana? Surga. Hadis riwayat Muslim. Ini hiburan. Makanya Abu Barzah atau Abu Hassan Al-Basri begitu mendapatkan hadis ini langsung apa? Maknyos. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, muka-muka anakku apa? Bisa menggeret orang tuanya kemana? Surga. Tapi syaratnya wong tuanya kudu apa? Yang beriman. Nek ora sembahyang. Syirik. Ya gimana? Ya. Ini hadis Nabi SAW. Jadi kesimpulannya. Harta dan anak itu akan bermanfaat. Kalau apa? Kalau diinfakkan di jalan Allah dan anaknya menjadi anak yang apa? Soleh dan soleha. Kalau tidak, ya nasibnya mirip dengan siapa? Abu Lahab na'udzu billahi min dzalik. Silahkan ada yang bertanya. Bagaimana seandainya kita berhadapan dengan masyarakat yang masih kental dengan amalan-amalan yang enggak ada tuntunannya dari Rasul SAW? Apakah kita akan larut atau kita tetap bertahan dengan prinsip? Jawabannya tetap bertahan dengan prinsip. Tetap bertahan dengan apa? Prinsip. Cuma usahakan bisa menetralisir dengan apa? Dengan perilaku yang apa? Yang baik kepada siapa? Masyarakatnya. Ini yang sering sekali saya ingatkan. Berpegang sama prinsip harus. Tapi bermasyarakat dengan cara yang baik juga apa? Harus. Ada sebagian orang bermasyarakat tapi tenggelam. Meninggalkan prinsip. Ada sebagian orang berpegang prinsip tapi tidak apa? Ramah. Maka usahakan bisa menggabungkan antara dua itu. Puasa 10 hari Dzulhijjah disunahkan. Saya masih punya utang di Ramadan kemarin, terus bagaimana? Apakah boleh niatnya dibarengkan? Sebaiknya dibayar dulu apanya? Puasa Ramadannya itu karena apa? Itu hukumnya apa? Wajib. Sedangkan ini hukumnya apa? Sunnah. Itu seperti itu. Jadi sebaiknya dirampungkan dulu puasa apa utangnya. Kemudian baru berpuasa di bulan Dzulhijjah. Ini bukan sampai tanggal 10 ya. Tapi dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? 9, tanggal 10 tidak boleh. Dulu anak saya masih sholat, tapi setelah diperingati orang, setelah diperingati atau dinikahi, setelah diperingati orang, dia tidak sholat. Apakah ini masih jadi tanggung jawab orang tua? Ini bukan dinikahi. Ya kalau misalnya dulunya sholat kemudian gak sholat, ya orang tua tetap wajib untuk apa? Untuk menasihati anaknya. Kalau dia sudah nikah ya, sudah nikah maksudnya anak perempuan ya, itu walaupun berpindah kewajibannya kepada siapa? Kepada suaminya, tapi tetap ya tidak ada salahnya orang tua ikut apa? Menasihati. Apakah ada dalil syar'i mengenai menghajikan, berinfak dan bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal? Ada. Hadisnya sahih, jadi tidak masalah menghajikan, berinfak atau bersedekah. Kalau menghajikan ini tidak wajib kecuali seandainya orang tuanya apa? Semasa hidupnya sempat apa? Bernazar. Sempat apa? Bernazar. Kalau bernazar ini apa? Wajib. Kalau tidak ya, ya tidak wajib. Cuman itu termasuk birrul walidain. Apa yang dimaksud dengan hadis tentang orang-orang fakir akan masuk surga terlebih dahulu sebelum orang-orang kaya dengan jarak 500 tahun? Hadisnya sahih, maksudnya adalah orang fakir itu kan tidak banyak pertanggungjawabannya. Tidak banyak hitungan-hitungannya. Makanya dia cepat masuk apa? Surga. Adapun orang kaya seperti yang saya gambarkan tadi. Ya, hitungannya terlalu banyak. Masuknya dicek, keluarnya juga dicek. Kalau orang miskin kan apa yang masuk, apa yang keluar. Tidak ada yang masuk, ya tidak ada yang apa? Keluar. Ini kalau orang miskin, ahli ibadah ya. Orang miskin, orang sholat ya berbahaya. Saya kira cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala perhatian yang kami ucapkan, terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.